Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab dukhulul fi Islam, masuknya seseorang kepada Islam. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ilallahi thalatha, manusia yang paling dimurkai oleh Allah ada tiga. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang melakukan penyimpangan, orang yang melakukan kemaksiatan di tanah haram. Kemudian yang kedua, mubtagi fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang menginginkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah di dalam Islam. Dan yang ketiga, mutallibu dami mri'in bighairi haq, seorang yang mencari menuntut darah seseorang tanpa alasan yang benar, liyuhri qadamahu, untuk dikorbankan, untuk ditumpahkan darahnya. Mahallu syahid, tempat syahid dari hadis ini adalah yang kedua. Iya, di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai atau bahkan Allah sangat marah padanya adalah seseorang yang menginginkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah padahal dia sudah dalam keadaan muslim. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalimat sunnah jahiliyah di sini mencakup jahiliyah yang mutlak ataukah jahiliyah yang muqayyad. Jahiliyah yang mutlak adalah barakallahu fikum, jahiliyah yang umum. Iya. Yang terjadi pada waktu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk pula jahiliyah muqayyad. Jahiliyah yang terjadi pada seseorang, tidak pada yang lain. Atau jahiliyah pada satu tempat, tetapi tidak terjadi pada jahiliyah yang lain. Naam, pada tempat yang lain. Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya sebagaimana yang kita tahu, Islam datang dalam keadaan terang benderang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum 'alal mithlil bayda, aku tinggalkan kalian seperti sesuatu yang putih, terang, lailuha kannahariha, malamnya itu seperti siang, la yazigu anha illa halik, tidak ada seorang yang menyimpang dari hal itu kecuali dia akan binasa. Seluruh yang datang dari Islam adalah baik. Seluruh yang datang dijelaskan oleh Islam dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah, ini adalah kebaikan untuk seluruh manusia. Naam, untuk seluruh masyarakat dan lingkungan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, inna hadzal qur'an yahdi lilladzi huwa aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada sesuatu yang lebih lurus. Maka ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, apabila seseorang ingin menginginkan kebaikan untuk dirinya, menginginkan kebaikan untuk keluarga dan masyarakatnya, maka hendaknya dia itu mau menerima dan pasrah akan ketentuan Allah yang telah Allah gariskan, yang telah Allah tetapkan, baik di dalam Al-Qur'annya ataupun yang dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan nam oleh Syekh Saleh Fauzan, kita lanjutkan pada halaman 19. Wa qauluhu, dan ucapan beliau, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, nam yakni Syekhul Islam, yakni Syekhul Islam yang mana beliau menafsirkan sunnah jahiliyah. Fabayyana anna hadza 'amun fil jahiliyatil 'ammah wal jahiliyatil fardiyah. Beliau menjelaskan bahwasanya jahiliyah di sini adalah jahiliyah yang umum. Iya, mencakup jahiliyah yang ada pada seluruh masyarakat ataukah yang terjadi pada individu tertentu. Li'annal jahiliyah qad takunu fi mujtama'in wa qabilah. Kata beliau, karena jahiliyah itu, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, iya, jahiliyah itu dinisbatkan kepada kebiasaan yang dilakukan sebelum datangnya Islam. Iya, ini bisa saja terjadi fi mujtama', pada satu masyarakat ataupun pada satu kabilah. Wa qad takunu fi fardin minal afrad, dan bisa juga terjadi pada satu individu dari individu-individu manusia. Falamma ayyara rajulun minas sahabah rajulan akhar minhum bisawadih, ketika satu waktu ada seseorang dari kalangan sahabat yang mencela saudaranya dikarenakan warnanya yang hitam, dikarenakan kulitnya yang hitam, wa annahu ibnu sauda au ibnu mamlukah, karena dia anak dari satu yang hitam atau anak seorang budak, dia mengatakan kepada saudaranya tadi, yabna sauda, wahai anak seorang budak. Naam, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menegur dia. Rasul katakan, ayyartahu bi ummih, apakah kau cela dia dengan orang tuanya, dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang pada dirimu ada kejahiliahan. Iya. Naam, dan ini adalah sesuatu yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menghapus itu semua, kebiasaan-kebiasaan yang ada pada zaman-zaman jahiliyah yang dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ma anna hadzal rajul alladzi qala dzalik huwa Abu Dzar. Padahal kata Rasulullah, orang yang mengatakan hal ini atau orang yang mengatakan hal itu, dia adalah Abu Dzar bin afadhilis sahabah, termasuk dari sahabat yang utama. Lakin lamma qala hadhil kalamah addahan nabiyyu min umuril jahiliyah. Akan tetapi ketika dia mengatakan kalimat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitungnya sebagai perkara-perkara jahiliyah. Naam. Li'annal muslimina ikhwatun, karena sesungguhnya orang-orang muslim adalah bersaudara. Rasulullah mengatakan, la fadla li'arabi wal ajami, wala li'ajami alal arabi, wala li'ahmara alal aswada, wala al-aswada ala ahmara illa bitaqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Ahmad dari hadisnya Abi Nadrah, Rasulullah mengatakan, la fadla li'arabi alal ajami, tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan seorang Arab atas seorang yang bukan Arab. Tidak ada keutamaan pula orang yang bukan Arab atas orang Arab. Tidak pula seorang yang berkulit merah itu lebih utama daripada orang yang berkulit hitam. Tidak pula sebaliknya, orang yang berkulit hitam lebih utama dibandingkan naam orang yang berkulit merah, kecuali dengan sebab takwa. Kecuali dengan sebab takwa. Karena Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Iya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, maka ini yang perlu kita perhatikan. Tidak ada keutamaan bagi anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bertakwa. Demikian pula sebaliknya, seorang yang memiliki kedudukan yang rendah di mata masyarakat ataupun pada kelas sosialnya, sesungguhnya apabila dia menutupi hal itu dengan ketakwaan, maka sungguh dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah ini, lihatlah barakallahu fikum, sebagai kacamata yang harus kita kenakan dalam menilai seseorang. Dan jangan kita anggap bahwasanya yang bertakwa hanya orang yang sholat, hanya orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Akan tetapi barakallahu fikum, seluruh agama ini adalah baik. Seluruh ajaran agama ini adalah perkara yang harus kita ikuti. Sungguh barakallahu fikum, termasuknya seseorang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal, ini yang akan menyebabkan terangkatnya seseorang di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikanlah bagaimana Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ketika suatu hari dia melihat kepala-kepala yang digantungkan di masjid Jami' ketika itu. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang gemar beribadah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang takut dari bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi ketika mereka memiliki satu pemahaman dari pemahaman yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pemikiran Al-Khawarij, maka sungguh ketakwaan mereka, kesolehan mereka ini tidak ternilai, tidak teranggap. Abu Umamah menangis dan mengatakan dia teringat akan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah syarru qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di kolong langit. Maka ini barakallahu fikum. Tidak semua yang namanya amal soleh akan mengangkat diri seseorang. Akan tetapi barakallahu fikum, Islam adalah sesuatu yang umum, sesuatu yang saling mengaitkan satu sama lain. Sungguh barakallahu fikum, seseorang akan dinilai keutamaannya ketika dia berpegang kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, sunnatul jahiliyah yang dari jufiha kullu jahiliyatin mutlaqah au muqayyadah. Dan yang diinginkan oleh mutlaqah di sini adalah amah, jahiliyah yang umum, apakah pada satu kabilah ataupun pada satu negeri. Adapun jahiliyah yang muqayyadah adalah jahiliyah yang terkait pada individu-individu tertentu. Kitabiyatan aw wathaniyatan aw ghairahuma. Ini tafsir dari makna jahiliyah. Jahiliyah itu adalah kullu ma 'alaihil kufar. Seluruh perkara yang ada padanya orang-orang kafir. Seluruh perkara yang orang-orang kafir ada di atasnya. Qabla al-bi'tsah, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kanu minal yahud, sama saja apakah mereka ini dari kalangan Yahudi, au minan nasara atau dari kalangan Nasrani, au minal majusi atau dari kalangan Majusi, ataupun dari kalangan wasaniyin, para penyembah berhala. Ini semua masuk dalam kategori jahiliyah. Kita berpindah kepada dalil berikutnya. Qala Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fi sahih, dan di dalam sahih, maksudnya di sini adalah sahih Bukhari, an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, qal, Hudzaifah mengatakan, ya ma'syarul qurra, istaqimu, faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Wa an Muhammad ibn Waddah annahu kana yadkhulul masjida fayaqibu 'alal hilaq. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya ma'asyarul qura, wahai segenap para pembaca Al-Quran, istaqimu, istiqomahlah kalian. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, sungguh kalian telah melalui sesuatu yang amat jauh. Apabila kalian mengambil ke kanan ataupun ke kiri, laqad dalaltum dalalan ba'ida, sungguh kalian ini telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Naam. Dikatakan oleh Muhammad ibn Waddah, annahu kana yadkhul masjid. Hudzaifah mengatakan ini ketika beliau masuk ke dalam masjid. Fayaqifu 'alal hilak. Dia pun berdiri di beberapa halaqah-halaqah yang ada di masjid. Dia pun mengatakan kalimat-kalimat ini. Naam. Tayyib. Waqala, dan Ibnu Waddah juga mengatakan, ya, setelah memberikan atsar dari Hudzaifah ini, Ibnu Waddah memberikan faidah yang lain. Qala amba'ana Ibnu Uyainah an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala. Beliau bawakan sanadnya sampai Masruq, sampai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laisa 'amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Tidak ada satu tahun melainkan yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. La aqulu, aku tidak mengatakan, amun amtaru min amin, tahun ini lebih banyak hujannya dari tahun yang sebelumnya. Wala amun akhsabu min amin, wala amirun khairun min amir, lakin dahabu ulama'ikum wa khiyarukum. Iya. Aku tidak mengatakan tahun ini lebih banyak panennya daripada tahun yang lalu. Naam. Tidak pula satu pemimpin yang lebih baik daripada amir yang sebelumnya. Akan tetapi barakallahu fikum, perginya ulama kalian dan orang-orang yang terpilih di antara kalian. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Naam. Apa maksud dari ucapan Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud ini? Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, hadzal athar an Hudzaifah ibn al-Yaman. Athar ini dari Hudzaifah ibn Yaman, annahu kana yadkhul masjid, ketika beliau masuk ke dalam masjid. Yaqifu 'ala hilaqit tadris. Iya, beliau berdiri pada halaqah-halaqah pelajaran. Yai 'ala alladziina yata'allamuna al-Qur'an fil masjid, yakni pada orang-orang yang sedang belajar Al-Qur'an di masjid. Kemudian Hudzaifah berkata kepada mereka, iya, in istaqamtum sabaqum sabaqtum sabaqam ba'ida. Kata Hudzaifah ibn Yaman, in istaqamtum 'alal Qur'an, apabila kalian istiqomah di atas Al-Qur'an, alladzi tadrusunahu bil amala bih, yang telah kalian pelajari, ya, kalian istiqomah dengan cara mengamalkannya. Iya. Karena yang diinginkan dengan istiqomah dan berpegang dengan Quran di sini tentunya adalah dengan mengamalkannya. Iya. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak menghiasi akhlaknya dengan Al-Qur'an, maka sungguh dia telah berpaling dari Al-Qur'an. Iya. Al-Qur'an adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang mana orang yang berpegang teguh dengannya akan selamat, dan orang yang menentang Al-Qur'an tentu dia akan binasa lagi celaka, lagi tersesat. Iya. Yang diinginkan oleh Hudzaifah dan yang diinginkan oleh Syekh memasukkan atsar ini dalam bab dukhulul Islam, ya. Fihi tadzkir minan Hudzaifah. Pada atsar ini ada peringatan dari Hudzaifah lil qurra, kepada para pembaca, ya, orang-orang yang belajar Al-Qur'an ketika itu, annahum la yaqtasiruna fi qira'atil Qur'an, agar mereka tidak mencukupkan diri mereka dengan membaca Al-Qur'an, ala jaudati tilawah wa husni saud, yakni dengan memperbagus suaranya dan memperbagus tilawahnya. duna nadharin ila tadabburi, tanpa dia mau memtadabburi, mempelajari Al-Qur'an. Wa amali bih, dan mengamalkannya. Wa takhalluq bi akhlaqih, dan berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an. Faman fa'ala dzalika la yu'tabaru min ahli Al-Qur'an. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia tidak teranggap sebagai ahli Al-Qur'an. Amma alladhi yatakhallaqu bil Qur'an, adapun orang-orang yang berakhlak dengan Al-Qur'an, wa yata'addabu bi adabihi, dan dia beradab dengan adab-adab Al-Qur'an, maka dialah ahlul Al-Qur'an. Walau kana amiyan, walaupun dia seorang yang ami, seorang yang buta, maksudnya buta huruf, tidak bisa yaqra, tidak bisa membaca Al-Qur'an. Perhatikan kata Ibnu Na'am, kata Syekh Saleh Fauzan, orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an, beradab dengan adab-adab Al-Qur'an, maka dialah ahlul Al-Qur'an. Walaupun dia seorang ami, seorang yang tidak bisa membaca, ataupun seorang yang tidak bisa menulis Al-Qur'an. Ini. Sehingga ikhwani fillah azan ya Allah wa iyakum, demikian pula para akhwat hafizakumullah jami'an, tujuan kita yang pertama dalam mempelajari Al-Qur'an adalah mempelajari na'am apa yang dibawa oleh Al-Qur'an. Na'am, dan semua orang tentunya na'am menganggap dirinya telah melakukan hal seperti itu. Akan tetapi na'am, yang kita dapati di lapangan, kenapa banyak kaum muslimin yang berbeda-beda dalam hal ini? Masing-masing mereka mengaku mempelajari Al-Qur'an. Masing-masing mereka mengakui berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, yang perlu kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an dan agama ini telah dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Iya. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Islam. Dan kemudian na'am, kita bersungguh-sungguh dalam na'am mempelajari dan mengamalkan hal tersebut. Apabila kita mendapatkan perselisihan antara dua orang, maka sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengambil siapa yang paling dekat dengan kebenaran dari perselisihan tersebut. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Nah, apabila kalian berselisih pada satu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Lihat di antara mereka, siapa di antara mereka yang berdalil? Siapa di antara mereka yang memegang petunjuk? Iya, sehingga barakallahu fikum, kita akan selamat na'am dari fanatik buta, dari ikut-ikutan terhadap individu yang sesungguhnya dia bukan seorang yang maksum. Iya, ini terkait dengan pertanyaan yang diberikan pada pertemuan yang kemarin. Iya, ini yang pertama kali harus kita lakukan. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, pada atsar beliau ini na'am, mengatakan bahwasanya tidak cukup bagi seorang untuk dia membaca Al-Qur'an. Bahkan wajib bagi seorang muslim untuk beradab dan berakhlak seperti akhlaknya Al-Qur'an. Kemudian ikhwan a'azzaniyallahu wa iyyakum, dijelaskan oleh Muhammad bin Waddah. Iya. Barakallahu fikum, dan Ibnu Waddah ini termasuk dari kalangan para ulama yang banyak menulis tentang permasalahan-permasalahan bid'ah. Iya. Di antara kitab beliau adalah Al-Bid'ah wa Nahyu Anha. Bid'ah dan larangan dari perbuatan bid'ah. Beliau membawakan asar Hudzaifah dan kemudian beliau menyambungnya dengan asar dari Ibnu Mas'ud. Iya. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, hadzal asar an Ibnu Mas'ud min riwayati Muhammad Ibnu Waddah. Asar ini dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Waddah. Annahu akhbara anna nasa la yazaluna fin naqs. Beliau mengatakan manusia itu terus-menerus ada dalam kekurangan. Wa kullu amin, dan setiap tahunnya yakunu anqas man alladhi qablah, dia itu akan menjadi orang yang lebih kurang lagi. Setiap tahunnya agamanya ini naam lebih berkurang daripada yang sebelumnya. Nah, ini sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Anas. Naam, ketika Anas datang kepada beliau manusia yang mengadukan kejahatan Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Iya, seorang gubernur yang dia itu sangat jahat, naam, gampang membunuh, gampang menumpahkan darah rakyatnya, dan gampang mengambil harta rakyatnya. Mereka mengadu kepada Anas tentang kelakuan Hajjaj ini. Naam, qala, maka Ibnu Abbas menasihati mereka, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu waktu melainkan yang setelahnya itu lebih jelek dari yang sebelumnya. Aku mendengar hal itu dari nabi kalian. Fa kullama ta'akhkhara al-waqtu, setiap kali waktu berjalan, ya, zada syarru, kejelekannya itu akan lebih bertambah. Iya. Wa hadha yaqtadi, dan peringatan ini menuntut agar seseorang itu terus waspada dari berbagai macam fitnah, ujian, dan dari berbagai macam kejelekan. Iya. Thumma akhbaru fi akhiril athar, kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan di akhir atharnya, annahu idza matal ulama wal akhyar, apabila mati para ulama, mati orang-orang yang terpilih, ya'ti man ba'dahum unasun juhal, akan datang setelah mereka manusia-manusia yang bodoh. Yuhakimuna ukulahum wa maqayisahum, mereka akan bertahkim, berhukum dengan menggunakan akal-akal dan kias-kias mereka. Iya. Kenapa mereka lakukan hal itu? Li'annahu laisa indahum ilmun, yang demikian itu karena mereka tidak punya ilmu. Wa hadha yudhallilul ummah, maka yang modelnya seperti ini dia yang akan menyesatkan umat. Wa yusabbibu halakaha, dan menyebabkan kehancuran umat. Li'anna ha'ula'il juhal, karena orang-orang bodoh itu, la yuhsinuna ruju'a ila kitabillah, mereka ini tidak mampu untuk rujuk kepada kitabullah, dan tidak pula mampu untuk rujuk kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, padahal keduanya adalah asas, pondasi dalam menentukan syariat. Nah, kemudian barakallahu fikum, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah melanjutkan, sebagaimana yang datang pula dalam sebuah hadis, kata beliau, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, Allah tidak mencabut satu ilmu. Iya, Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, yakni dengan seketika. Yantazi'uhu minal ibad, dari kalangan hamba-hambanya. Ya Allah, cabut ilmu itu dari kalangan hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi barakallahu fikum, Allah mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta ila lam yubki aliman, hingga ketika Allah tidak menyisakan satu alim pun, ittakhadhan nas, manusia akan mengambil ru'usan juhala, tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya, kemudian mereka pun berfatwa tanpa adanya ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan mereka pun menyesatkan. Iya. Kita berada dalam kitab masuk ke dalam Islam. Iya. Apa kaitan athar-athar ini dan penjelasan para ulama ini dengan masuk ke dalam bab dukhul fil Islam? Ketahuilah ikhwan, barakallahu fikum, yang diinginkan oleh Syekh dengan dalil-dalil ini semua, mulai dari atharnya Hudzaifah, mulai dari atharnya Ibnu Mas'ud, dan juga dua hadis yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ini menunjukkan bahwasannya masuknya seorang ke dalam Islam adalah dengan cara mengamalkan Al-Qur'an. Masuknya seorang ke dalam Islam adalah dengan cara dia mengambil petunjuk dari petunjuknya para ulama. masuknya seseorang kepada Islam adalah ketika dia itu tunduk dengan aturan Allah, dengan aturan Rasul dan bimbingan para ulama, dan menjauhkan naam kias dari akal-akal mereka. Iya. Naam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita dan sepertinya ini diulang-ulang. Iya. Bukan hanya di satu majelis, akan tetapi di banyak naam atau beberapa majelis. Iya. Di antara pertanyaan ya barakallahu fikum. Naam. Bahwasannya kita tidak boleh untuk serta-merta mengambil atau mengikuti fatwa ulama, karena hal itu tidak bisa dijadikan hukum. Hendaknya kita selalu mengikuti dan menyebutkan dalil hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sungguh barakallahu fikum, apabila kita mengikuti bimbingan para ulama, kita telah mengikuti bimbingan Al-Quran. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun? Ya, bertanyalah kepada ke orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Nah, na'am. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan idza ja'ahumul amru minal amni awil khauf minal khauf awil khaufi adza'u bih falau rudduhu ilallahi wa rasuli wa ulil amri minhum. Apabila mereka mendapatkan satu berita yang menyenangkan ataupun yang menakutkan, mereka langsung menyebarkannya. Kalaulah seandainya mereka kembalikan dulu berita itu kepada Allah, na'am, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri di sini maksudnya adalah para pemimpin. Iya. Ini barakallahu fikum, na'am, bimbingan dari Allah dan Rasul agar kita mengembalikan segala urusan kepada para ulama. Ketika kita meminta bimbingan mereka, ya, na'am, justru yang kita dapati adalah bimbingan yang baik, dan ini sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sudah pernah kita, na'am, berikan contoh bagaimana kesalahan, ya, beberapa orang penuntut ilmu ketika mereka mau mempraktekkan, na'am, mau mempraktekkan kaidah-kaidah usul yang mereka miliki, yang mereka pelajari, tanpa melakukan bimbingan dari para ulama. Ternyata setelah ditanyakan kepada para ulama, penerapan usul mereka keliru, penerapan kaidah mereka tidak benar. Iya. Sehingga dari sini masih perlunya kita untuk terus mengadakan muasalah, na'am, hubungan dengan para ulama. Naam, agar ilmu yang kita miliki, penerapan ilmu yang kita miliki ini tepat. Naam. Kemudian dia bertanya lagi. Ada yang menggunakan hadis Ibnu Abi Hatim. Iya. Naam. Bahwa kita telah apabila menuhankan seseorang jika kita turut mengharamkan apa yang ia haramkan. Taib, yang dia inginkan atau pertanyaan di sini inginkan adalah hadis Adi bin Hatim. Iya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu na'am ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan ahli ibadah, mereka menjadikan, na'am, ulama-ulama mereka sebagai rob selain Allah. Nah, Adi bin Hatim mengatakan, kami tidak pernah menuhankan mereka. Iya, kami tidak pernah beribadah kepada pendeta-pendeta kami. Maka hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalaisa. Tidakkah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan? Atau kalian haramkan apa yang mereka haramkan? Naam, itulah peribadahan kepada mereka. Hadis ini yang perlu kita ketahui, hadis ini terkait dengan Yahudi dan Nasrani yang mereka ikut-ikutan dalam menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendetanya walaupun itu haram di sisi Allah, atau mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh pemukanya padahal itu halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tentunya kalau seandainya perkara ini yang kita dapati pada seorang alim, maka kita tidak ikuti dia, maka kita tinggalkan dia. Dan walhamdulillah Allah jaga agama ini dengan berbagai banyak para ulama. Iya. Nah, akan diketahui apabila ada satu ulama yang berfatwa yang salah, keliru, akan diketahui oleh para ulama yang lain. Iya. Kalau seandainya mereka membimbing kita kepada sebuah kebatilan seperti ini, tentunya kita wajib untuk kita tinggalkan. Iya. Tapi bagaimana kalau seandainya kenyataannya sebaliknya? Mereka atau para ulama ini mengajak kita untuk berjalan di atas sebuah kebenaran. Bagaimana apabila para ulama ini mengajak kita untuk kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak benar, perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara bid'ah? Maka tentunya kalau keadaannya seperti ini, wajib bagi kita untuk mengikuti bimbingan para ulama tersebut. Iya. Seperti ya, ketika para ulama barakallahu fikum na'am memperingati tentang bahayanya pemikiran khawarij. Iya. Na'am memperingati dari pemikirannya misalnya Yusuf Qardawi ataukah pemikirannya Sayyid Qutb. Iya. Orang-orang yang mereka ini punya pemikiran memberontak kepada pemerintah muslim, orang-orang yang punya pemikiran mencela para sahabat, bahkan Sayyid Qutb memiliki pemikiran wihdatul wujud. Iya. Kalau seandainya kita mendapatkan bimbingan dari para ulama untuk meninggalkan tokoh-tokoh seperti ini, iya, dan ini adalah hak, apa kewajiban kita? Maka kewajiban kita adalah untuk mengikuti bimbingan para ulama tersebut dan menjauhi barakallahu fikum na'am tokoh-tokoh yang tadi telah tergelincir, tokoh-tokoh tadi yang telah salah. Iya. Ketika mereka berpegang kepada na'am tokoh-tokohnya yang menyesatkan umat, mereka menyerang ahlu sunnah, ulama-ulama ahlu sunnah, dan mengatakan tidak perlu kita mengikuti mereka, toh mereka ini belum ada jaminan ya untuk masuk ke dalam surga. Seperti celaan beberapa orang kepada Syekh Robi hafizahullahu ta'ala, kenapa kalian taklid kepada Syekh Robi padahal Syekh Robi na'am tidak memiliki na'am keutamaan atau belum tentu mendapatkan janji surga. Nah, dalam keadaan dia sendiri ada dalam kubangan hizbiyah, dalam keadaan dia sendiri ada dalam pemikirannya yang salah. Nah, hafizakallah ikhwani a'azani Allahu wa iyyakum. Naam, ini adalah naam cara berpikir yang salah. Nah, cara berpikir seorang muslim tidak seperti itu. Cara berpikir seorang muslim adalah dia melihat, ketika Syekh Robi memperingati seseorang, pelajari apa saja poin-poin yang beliau kritikkan kepada orang tersebut. Naam, ketika dia dapati ternyata memang ada pada tokohnya, maka kewajiban dia untuk mengatakan yang benar. Kewajiban bagi dia untuk mengikuti yang hak. Akan tetapi barakallahu fikum, apabila dia dapati kesalahan pada satu seorang alim, maka memang dia tidak boleh mengikuti kesalahan tersebut, dan ada kewajiban bagi dia untuk mengingatkan alim tersebut. Kewajiban alim tersebut. Kemarin, beberapa hari yang lalu, ketika Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala mengatakan tentang Yahya Al-Hajuri sebagai iblisul Yaman, dia ini iblisnya negeri Yaman. Naam, datang kepada beliau seorang talibnya, datang kepada beliau seorang santrinya, dan membacakan kitab Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ternyata di situ kalamnya para ulama tidak seperti beliau yang katakan. Para ulama mengatakan tentang seorang ahlu bidah, syarrun minal iblis, lebih jelek daripada iblis. Bisa dibedakan? Syekh Ubaid mengatakan, naam, iblis Yaman. Kalau para ulama mengatakan ahlu bid'ah itu syarrun minal iblis, lebih jelek daripada iblis. Beda ini. Nah, barakallahu fikum, iblis itu tidak dinisbatkan kepada satu negeri. Ini maksudnya. Iblis tidak dinisbatkan kepada satu negeri. Iya, apalagi Yaman adalah naam negeri yang Rasulullah katakan negeri iman, negeri hikmah. Naam. Maka ketika diingatkan seperti itu, Syekh Ubaid pun langsung kembali. Langsung kembali dan menyatakan taubat rujuk dari kalimat iblis Yaman. Jangan disalahpahami, bukan dengan ini dia menarik naam peringatan beliau dari Yahya Al-Hajuri, tidak. Akan tetapi yang beliau tarik adalah penisbatan iblis kepada negeri Yaman. Nah, lihat. Naam, bukan kita katakan ulama kita maksum, tidak. Akan tetapi barakallahu fikum, naam, kita yang harus dituntut untuk menjadi seorang yang penuh dengan ilmiah. Iya, mempelajari, mau mempelajari dan mau menerima. Ini yang penting. Mau menerima kebenaran ketika kebenaran itu datang. Walaupun itu nanti yang terkritik adalah dirinya. Walaupun nanti yang terkritik adalah tokohnya. Walaupun yang terkritik adalah idolanya. Seorang muslim apabila dia jujur masuk ke dalam Islam, dia harus lebih mencintai kebenaran dibandingkan mencintai individu tertentu selain Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian barakallahu fikum. Seorang yang dukhul di dalam Islam adalah orang yang mau mengamalkan Al-Quran. Orang yang mau masuk ke dalam Islam adalah orang yang mau menerima bimbingan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahwasanya naam tidaklah datang satu waktu melainkan yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kenapa demikian? Karena ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala membuat para ulama itu lebih sedikit. Naam mencabut, mewafatkan naam para ulama yang dengan wafatnya mereka akan hilang pula ilmu dari sang orang yang membawanya. Naam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, iya, apabila sudah tidak ada ulama, maka mereka nanti akan menaikkan orang-orang bodoh, menaikkan orang-orang jahil, naam, untuk berfatwa dengan hawa nafsu mereka. Dan yang parah dengan sebab itu barakallahu fikum adalah orang-orang yang kemudian datang membela orang-orang jahil tersebut. Na'udzubillahi na'am minal jahil. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kebodohan. Fawujudul ulama'i alamatu khairin. Kata Syekh Saleh Fauzan, keberadaan para ulama adalah tanda kebaikan. Wafukdanuhum alamatu syarrin. Dan hilangnya para ulama adalah tanda kejelekan. Wujudu unasin fi hadha zaman yuzahiduna bil ulama'i. Ditambah lagi kata Syekh, adanya manusia-manusia di zaman ini yang mereka ini merasa tidak butuh kepada para ulama. Yuhakkirunahum, mereka remehkan para ulama. Yatakallamuna fi aradihim, berbicara tentang kehormatan-kehormatan para ulama, yakni menjatuhkan kehormatan para ulama. Hala min alamatis sa'ah, ini termasuk dari tanda-tanda kiamat. Wa min alamatin naqs, ini tanda-tanda kurangnya naam dari keislaman dia. Taib, ini barakallahu fikum adalah athar dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Waddah rahimahullahu ta'ala sebagai akhir dari bab naam dukhul fisl Islam. Bisa kita simpulkan di sini atau di akhir bab ini bahwasanya dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah di dalam bab dukhul fil Islam adalah dalil-dalil yang mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, larangan untuk naam menginginkan sunnah jahiliyah. Dan sunnah jahiliyah itu umum. Apakah sunnah jahiliyah yang datang dari kalangan musyrikin, ataukah sunnah jahiliyah yang datang dari kalangan Yahud, ataupun sunnah jahiliyah yang datang dari kalangan Nasrani. Iya. Dan barakallahu fikum, mengelu-elukan ahlu bid'ah, mengelu-elukan atau mengagungkan dengan membabi buta orang-orang yang tersesat, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Saya ulang, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini termasuk dari sunnah jahiliyah. Iya. Dan kita wajib untuk meninggalkan itu semua. Dan kemudian pada poin yang terakhir, masuknya seseorang kepada Islam adalah dengan cara meminta bimbingan dari kalangan para ulama Rabbani. Nah, baik, kita masuk kepada bab selanjutnya. Bab tafsirul Islam. Beliau mengatakan babu tafsiril Islam, bab tafsir al-Islam. Kata Syekh Shalih Fauzan, ba'da ma awradal abwaba sabiqah, setelah penulis membawakan bab-bab yang terdahulu, iya, hasungan na'am kepada Islam, iya, atau keutamaan Islam dan kemudian hasungan untuk masuk ke dalam Islam, berpegang teguh dengan Islam, arada ayubayyina ma huwal Islam. Beliau hendak menjelaskan apa itu Islam. Li'anna kaunuka tamdahu syai wa la tubayyinuhu ma la yahsulul mahsud. Karena engkau, kata Syekh, apabila engkau memuji sesuatu tapi engkau tidak menjelaskan sesuatu itu apa, maka keinginanmu ini tidak akan terwujud. Ya, ketika engkau memuji sesuatu dalam keadaan orang enggak ngerti sesuatu itu apa, maka keinginanmu untuk memuji tersebut tidak akan tercapai. Fala buda'an yubayyan mahwal Islam, maka mesti harus dijelaskan apa itu Islam. Likaila yadda'i ahadun anama huwa alaihi wal Islam wa huwa mukhalifun lil Islam. Agar jangan sampai terjadi, kata Syekh, seseorang mengaku di atas Islam dalam keadaan dia menyelisihi Islam itu sendiri. Iya. Jadi apa yang beliau ingin jelaskan di sini adalah barometer. Barometer, tolak ukur. Naam, kapan seseorang bisa kita nyatakan dia di atas Islam atau kapan seseorang dinyatakan dia menyelisihi Islam itu sendiri. Qaulullah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Beliau tidak membawakan sesuatu dari akal beliau, tetapi beliau langsung mengajak para pembaca untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Ayat yang pertama adalah ayat di dalam surat Ali Imran ayat ke-20. Beliau mengatakan, Allah berfirman, fa in hajjuka, apabila mereka menebatmu, fakul aslamtu wajhiya lillah, maka katakan olehmu, aku menyerahkan diriku, aku menyerahkan wajahku untuk Allah, wa manittaba'an, dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini aku menyerahkan wajahku untuk Allah, demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Naam. Ayat ini barakallahu fikum terkait dengan orang-orang Nasrani. Iya. Yang mereka itu mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa syariat yang mereka rendahkan atau mereka hinakan. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk cukup mengatakan, aku menyerahkan diriku kepada Allah, aku menyerahkan wajahku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Kata Syekh Shalih Fauzan, hada fihi bayanun li ma'nal Islam. Pada ayat ini ada penjelasan makna Islam. Apa Islam itu? Islam itu adalah Islamul wajhi lillah, menyerahkan diri, menyerahkan wajah kita ini kepada Allah. Wa ikhlasun niyyah lahu, mengikhlaskan niat ini untuk Allah. Wal bara'atu min na'am bal aslama wajhahu lil ghairillah. Naam, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ikhlasun niyyah lahu subhanahu wal bara'ah minasyirk. Iya, Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah, ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Naam. Wa amma man kana indahu syai'un minasyirk, adapun apabila pada diri seseorang ada satu kesyirikan. Iya, seperti dia berdoa kepada mayit, berdoa kepada kuburan, lalu kemudian dia mengatakan ana muslim, maka sesungguhnya dia bukan seorang muslim. Iya, karena dia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tetapi dia justru menyerahkan dirinya dengan cara berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Naam. Dan ini bukan Islam. Naam, ini bukan Islam. Naam. Yang perlu diketahui ikhwani fillah a'azaniyallahu wa iyyakum, iya, para ulama menjelaskan bahwasanya makna Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Naam. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dijelaskan oleh para ulama, makna Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri ini kepada Allah dengan cara mengesakan Allah. Iya. Kemudian di mana di antara makna Islam pula inqiyadu lahu bita'ah, menundukkan diri ini kepada Allah dengan cara mentaatinya. Dan kemudian yang ketiga adalah berlepas diri, naam, dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, dan hal ini yang tidak ada. Hal ini tidak ada pada diri-diri orang-orang kufar secara umum, dan tidak ada pula pada diri orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlu bid'ah sebagiannya. Iya. Sungguh kalau seandainya seseorang sudah pasrah kepada Allah, tentu dia ini akan terima terhadap seluruh apa yang Allah inginkan dari dia. Apabila dia ini manut dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, iya, maka dia tidak akan menolak, naam, sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di semua sisi kehidupan dia. Di semua perkara agama ataukah semua perkara dunia dia. Iya. Nah, dan hal ini yang sulit dilakukan. Baik orang-orang kafir secara umum ataukah orang-orang yang terfitnah dengan kebid'ahan secara khusus. Nah, kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan perkara syafaat saja. Iya. Syafaat itu, naam, ada syafaat yang diterima dan ada syafaat yang ditolak oleh Allah. Iya. Syafaat yakni seorang yang punya kedekatan dengan Allah memberikan, naam, bantuan kepada seseorang dengan cara dia minta kepada Allah. Iya. Allah di beberapa Al-Qur'an, di beberapa ayat dalam Al-Qur'an menolak adanya syafaat. Tetapi di beberapa ayat yang lain menetapkan adanya syafaat. Para ulama mengatakan bahwasanya syafaat itu terjadi dengan beberapa syarat. Kalau seandainya syarat ini tidak terpenuhi, barakallahu fikum, maka syarat itu atau syafaat tersebut akan tertolak. Di antara syafaat, syarat dari syafaat adalah barakallahu fikum, adanya izin dari Allah. Adanya izin dari Allah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Kemudian yang kedua, syafaat itu akan diberikan kepada orang yang Allah ridhoi. Tidak mungkin seorang musyrik mendapatkan syafaat. Iya. Allah sudah membuatkan, naam, rel-rel, batasan-batasan mana yang diterima, mana yang ditolak. Tapi lihat, sebagian orang, Khawarij contohnya, dan Mu'tazilah contohnya, mereka menolak syafaat. Mereka menolak syafaat. Kecuali syafaat uzma. Kenapa mereka menolak syafaat? Alasannya, karena mereka mengatakan pelaku dosa besar itu ketika mati nanti akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan keluar. Nah, taib, antum perhatikan barakallahu fikum, ternyata mereka menghukumi agama ini dengan prinsip mereka. bukannya mereka membangun prinsip mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang jadi musibah. Ketika mereka menolak ataupun menerima dalil, dilihat dari kaidah mereka. Kalau seorang muslim tidak demikian. Seorang muslim, barakallahu fikum, dia membangun prinsipnya, membangun akidahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Ahlu Sunnah menyatakan akan ada syafaat yang memenuhi syarat-syarat, naam, yang telah Allah gariskan. Iya, maka dari sini Ahlu Sunnah mengatakan pelaku dosa besar, selama dia ini bukan kesyirikan, naam, dan dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut, maka dia masih mungkin akan mendapatkan syafaat. Ini menunjukkan kalau dia tidak kafir. Masuknya dia ke dalam neraka bukan karena dia adalah orang kafir. Kelak di waktu tertentu Allah akan angkat dia dari neraka, kemudian Allah akan bersihkan dosanya dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Satu percontoh saja. Nah, dari contoh ini kita melihat ada dua kelompok yang mereka tersesat dalam masalah ini. Yang satu mengagungkan syafaat, menerima adanya syafaat, tetapi mereka tidak mau melihat adanya syafaat-syafaat yang ditolak oleh Allah. Karangan orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Ketika mereka datang ke kuburan, saya minta syafaat kok. Iya, wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Allah sendiri dalam Al-Quran telah mengatakan, mereka ini menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudaratkan, sesuatu yang tidak memberikan manfaat, tapi mereka mengatakan orang-orang yang dalam kuburan ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Iya, jelas-jelas ini adalah kesyirikan. Nah, lihat, kenapa mereka hulu dalam seperti ini? Karena mereka membangun agama mereka dengan hawa nafsu, sehingga mereka akhirnya meninggalkan sebagian ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya ekstrim, menolak adanya syafaat. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka bangun agamanya di atas hawa nafsu mereka. Pelaku dosa besar, kekal di dalam neraka, dan mereka tidak ada yang keluar karena mereka telah kafir dengan dosa yang mereka lakukan tersebut. Iya, akhirnya mereka menolak adanya syafaat, mereka menetapkan mereka kafir, bukan lagi seorang muslim. Sungguh, ini bukan Islam. Ini bukan Islam. Dasar dari Islam itu adalah perintah Allah, kul aslamtu wajhiya lillah. Aku, naam, serahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum seseorang membangun prinsip dalam agamanya, prinsip ini dulu yang harus dia adakan dalam dirinya. Dia pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah pasrah, naam, bimbingan dari para ulama yang manapun ketika itu adalah hak, dia akan mudah untuk terima. Iya. Nah, dia akan siap untuk berteman, berkawan, berwali dengan siapapun, sebagaimana dia ini siap untuk bermusuhan dengan siapapun. Iya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau wahai Nabi, kata Allah, tidak akan mendapati satu kaum, ya, tidak akan mendapati satu kaum yang mereka ini cinta kepada Allah. Naam. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Naam, beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir dalam keadaan mereka ini berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Walaupun musuh Allah itu bapak-bapak mereka, walaupun musuh Allah itu anak-anak mereka, walaupun musuh Allah itu saudara-saudara dan kemudian teman-teman dekat mereka, kerabat-kerabat mereka, enggak akan. Lihat, bagaimana para sahabat bisa membangun agama mereka seperti ini. Kedekatan nasab bukan main, naam, besarnya di mata orang-orang Arab ketika itu. Penghormatan anak kepada bapak itu sangat besar. Iya, kedekatan. Orang dulu itu bangga punya anak laki-laki. Kenapa? Mereka yang akan menjadi penolong bapaknya, akan menjadi wali bagi bapaknya nanti. Iya. Akan tetapi ternyata Islam memutus itu semua. Islam menghendaki dari seorang muslim untuk dia pasrah, tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, kullul firaq tad'i kullu wahidatin minha annaha 'alal Islam wa anna ghayraha laysa huwa 'alal Islam walau taraknal amra li haula lahakat lahalakatil ummah. Kata Syekh Shalih Fauzan, semua kelompok-kelompok yang ada, semua mereka mengaku masing-masingnya ada di atas Islam, dan selain mereka tidak di atas Islam. Kalau seandainya kita tinggalkan urusan ini ke orang-orang tersebut, lahalakatil ummah, umat ini akan binasa, umat ini akan hancur. Lakin min fadlillahi subhanah, akan tetapi naam dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, anja'alal islam wadihan bayinan, Allah menjadikan Islam ini jelas, naam gamblang. Falaisal islamu bidakwa, Islam itu bukan cuma sekedar pengakuan. Wal intima wal intisab, sekedar dia menisbatkan dirinya. Nah, walakinnal muslima, akan tetapi yang namanya muslim itu mantamassaka bil Islam hakiki, adalah seseorang yang berpegang teguh dengan Islam secara hakikat. Fala budda an ta'rifal Islam, maka mesti harus kau kenali Islam itu. Mimma ja'a fi kitabillah, dari apa yang datang di dalam kitabullah, dan datang dari sunnah nabinya, dan bukan dari selain keduanya. Naam, hakada barakallahu fikum. Kita kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Fa in hajuka, kalau seandainya mereka mendebatmu wahai nabi, fakul, katakan saja olehmu, aslamtu wajhiya lillah, aku pasrahkan, aku serahkan wajahku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam firman yang lain, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, bahkan orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, ini tauhid. Iya, ini tauhid. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan. Ihsan di sini maknanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena dengan dua hal ini akan terwujud keislaman seseorang. Iya. Naam, tahqiqul Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Penerapan Islam adalah dengan cara ikhlas kepada Allah dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita istirahat dulu 5 menit insyaallah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab.